أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fatih Bratul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Qala ma'alim rahimahullah ta'ala walahumma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih tetap dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga dari Anas radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, tiga sifat yang apabila seseorang mempunyai ketiga sifat tersebut maka dia akan mendapatkan atau akan merasakan manisnya keimanan. Akan merasakan manisnya keimanan. Yaitu apa? Manisnya keimanan yaitu istilzat at-ta'at wa tahammul al-masyaqat fi radiyallahu wa rasuluh, yaitu akan merasakan kelezatan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan dia akan kuat di dalam menanggung masyaqat, keberatan-keberatan di dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi mengamalkan ketaatan sebuah kenikmatan, bukan suatu keterpaksaan atau bukan suatu keberatan. Kalau seseorang telah merasakan nikmatnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, senang, bahkan dia tidak suka kalau dirinya terjatuh ke dalam kemaksiatan atau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dia mampu menanggung beban, kesulitan, kesempitan di dalam rangka mencari ridha Allah dan Rasulnya. Sehingga tatkala dirinya ditimpa dengan kesulitan, kepayahan, kesempitan, kekurangan, maka dia kuat di dalam rangka mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah bentuk dia telah merasakan kelezatan iman, yaitu sifat-sifat tersebut. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia menjadikan Allah dan menjadikan Rasulnya sesuatu yang keduanya paling dicintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintai dari selain keduanya. Kemudian wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sifat yang kedua, dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai, cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kecintaan mereka adalah berlandaskan apa? Berlandaskan ridha Allah, berlandaskan syariat dan agama. Sehingga dia dipenuhi dengan apa? Kecintaan al-qalbiyah, kecintaan hati. Sehingga di dalam hadis uhibbullaha bikulli qulubikum, cintailah Allah dengan seluruh, dengan sepenuh hati kalian. Bermakna annahu yamilu bikullihi ilallahi wahdah wa yakunu huwa mahbubuhu wa ma'buduhu duna man siwahu. Maknanya bahwasanya hatinya selalu, seluruhnya condong kepada Allah semata, hanya Allah semata, dan menjadikan kecintanya kepada Allah, beribadatnya kepada Allah, ini hanya satu-satunya, tidak ada yang lain di dalam hatinya. Kemudian sifat yang selanjutnya, yang ketiga, ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da'il anqadahullahu minhu kama yakrahu ayyakzafa binnar. Dia benci, tidak suka kembali kepada kekufuran. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah SWT selamatkan dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci, tidak suka kalau dilemparkan ke dalam neraka. Jadi yang namanya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, dia sangat benci. Sehingga orang yang imannya telah merasakan kelezatan iman, maka dia kalau melihat, mendengar, merasakan perkara-perkara yang mengandung kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, dia tidak suka. Dan tidak sukanya itu sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan ke dalam neraka. Berarti apa? Takut. Takut untuk mengerjakan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan dan yang lainnya. Setelah Allah SWT entaskan, setelah Allah SWT selamatkan dari kubang kegelapan. Wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhirih. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz tidaklah seseorang itu mendapati, merasakan kelezatan iman sampai selanjutnya, sampai seperti yang di atas. Sehingga seorang yang merasakan kenikmatan iman, yaitu pasti di dalam hatinya ada sifat yang pertama, bahwasanya Allah dan Rasulullah adalah sesuatu yang paling dicintainya di atas segalanya. Kemudian yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita mencintai seseorang ini karena Allah, bukan karena apa? Bukan karena keduniaan. Karena banyak orang apa? Mencintai seseorang dalam rangka untuk apa? Ya mengambil manfaat, ya. Dekat-dekat dengan pejabat agar apa? Bisa ditarik jadi pejabat juga. Dekat-dekat orang-orang kaya agar bisa apa? Kelimpahan hartanya. Ini apa? Mencintai seseorang dalam rangka mencari dunia. Maka tidak. Bahkan seseorang, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita itu apa? Mencintai orang-orang fakir, orang miskin, para duafa, orang yang lemah, dalam rangka apa? Menolong sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang perlu dicintai. Jangan yang dicintai ya kaya-kaya saja, yang pejabat-pejabat saja. Orang yang enggak punya kedudukan, orang miskin, orang lemah tidak suka. Bagaimana nanti kalau deket-deket nanti mah dijali utang. Justru kalau kita mampu dikasih utang, kalau perlu enggak usah utang, kasih saja. Namanya apa? Memberikan bantuan, memberikan sedekah yang nantinya apa? Kita menanam untuk akhirat kita, kita menabung harta kita untuk akhirat kita. Kemudian dia tidak suka dengan perkara-perkara kekufuran, sebagaimana dia tidak sukanya dia dilebarkan ke dalam neraka. Kenapa? Kekufuran, kemaksiatan, ini semuanya akan Allah SWT ancamkan nanti di akhiratnya. Karena siapa yang berbuat kekufuran diancam oleh Allah SWT, kebid'ahan, kemaksiatan, Allah SWT yad yang maha syadidul iqab, syadidul azab, keras iqabnya, keras azabnya. Sehingga apa? Kita tidak suka, benci terhadap perkara-perkara kekufuran dan kemaksiatan. Sehingga kita takut berbuat dosa, berbuat kekufuran, kesyirikan, karena mengingat siksa Allah SWT. Maka ini termasuk apa? Orang-orang yang mempunyai sifat keimanan yang tinggi, orang-orang yang bisa merasakan kelezatan iman. Dan ini banyak kisahnya ya. Banyak kisahnya. Orang-orang yang dipaksa, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dipaksa untuk berzina dengan istrinya Al-Aziz. Dia tidak suka. Atau dengan apa? Siksa Allah SWT. Maka ini adalah keimanan yang tinggi. Tidak suka berbuat melanggar. Sehingga orang-orang yang mempunyai keimanan, tatkala dia melakukan perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka apa? Di dalam hatinya tidak suka, tidak enak. Ini termasuk apa? Rasa keimanan. Wah, gimana ya saya ini begini, tapi gimana ini? Ada keresahan, ada tidak suka. Maka ini seperti ini yang akan menghantarkan seseorang untuk meningkat keimanannya. Merasa apa? Merasa diawasi oleh Allah. Allah SWT tidak pernah mengalaikan hamba-hambanya. Terus diawasi terus, baik itu tidur atau tidak tidur. Dan Allah SWT wala sinatu wala naum. Allah SWT tidak mengalami ngantuk dan tidak mengalami tidur. Sehingga seluruh aktivitas kita dipantau terus oleh Allah SWT. Bahkan hati-hati kita juga termasuk dipantau. Qala syarih rahimahullah ta'ala syarh ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yuhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna al-iman halalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya keimanan itu mempunyai kelezatan. Mempunyai kelezatan. Wa anna halawatahu la yansuruha wa yadfaru biha illa man qaddama mahabbatallahi wa rasulihi ala mahabbati man siwahuma. Di mana kelezatan iman tersebut tidaklah dicapai dan tidaklah bisa diraih oleh seseorang kecuali dengan apa? Mengedepankan, mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Walam yuhibbu ahadan minan nasi illa min ajlillah, dan tidaklah dia mencintai seseorang dari manusia kecuali dalam rangka mencintai Allah SWT. Wa fi zatillah, dan juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk orang-orang yang beriman tatkala dia apa? Memilih jodoh misalnya, dia mengutamakan keimanannya, mengutamakan agama. Karena yang namanya menikah itu ibarat apa? Dia akan memilih sifat-sifat yang akan nanti membantu dirinya. Sehingga kecintaannya dalam rangka apa? Dalam rangka agar nanti bisa membantu, saling membantu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa anta qarahul kufra war ruju'a bihi kama yaqrahun nar wal wuqu'a biha. Dan juga dia benci terhadap kekufuran dan kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci, tidak suka dengan neraka dan terjatuh dalam neraka tersebut. Qala syarah rahimahullah al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil. Al-ula yang pertama, isbatu khalawatul iman wa annaha la tatahaqqaqu bi kulli mu'minin. Ditetapkan adanya iman itu mempunyai kemanisan, dan kemanisan iman tidaklah bisa diraih kecuali dia seorang mukmin yang sejati. Yaitu mempunyai tiga sifat tersebut. Hasan yang wujub takdimi mahabbatillahi wa rasulihi ala mahabbati man siwahuma. Wajibnya mengedepankan, mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan selainnya. Asal yasah jawazu audud domir atau audud domir ilallahi wa rasulihi man. Bolehnya ad-domir dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya secara bersamaan. Huma. Ar-rabiyah al-hubbu billah min alamat iman. Kecintaan kepada Allah ini termasuk dari tanda-tanda keimanan. Al-Khamisah wujubu karahiyatul kufri wa ali, wajibnya membenci kekufuran dan para pelaku-pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini banyak telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan perjalanan menuju Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian melalui suatu daerah yang di sana sangat harum sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, ini bau apa nih? Sangat bau harum sekali." Maka Jibril alaihi salam mengisahkan, "Ini adalah bau dari tukang sisir rambut anaknya Fir'aun." Tatkala orang ini di dalam kisah yang lain disebut namanya Masitoh, cuma mulu alam ini karena kurang meneliti apakah nama ini kuat atau tidak. Yang jelas seorang wanita yang menjadi pelayan tukang sisir kerajaan Fir'aun. Tatkala menyisir anaknya, kemudian sisirnya ini jatuh, kemudian ibu tersebut berkata, "Bismillah." Tatkala mengambil sisirnya, membaca bismillah, maka anak yang perempuan tadi berkata, "Apakah engkau menyebut nama bapakku? Maka ibu-ibu tadi berkata, "Tidak, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu semua dan Tuhan bapak kamu juga." Maka perkataan ini mendengar seperti ini marah, kemudian dilaporkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun juga marah, kemudian dipanggil. Setelah dipanggil, kemudian diancam, "Kamu kalau tidak bertobat dengan tidak mencabut kata-katamu, maka kamu akan mendapatkan hukuman." Maka alhasil Fir'aun mengumpulkan anak-anaknya. Ibu ini kemudian disiapkan tempat yang dipenuhi dengan timah, kemudian dipanaskan. Kemudian anaknya satu persatu dimasukkan. Begitu masuk, terbakar. Kenapa? Mempertahankan keimanan. Akhirnya setelah anaknya habis semua, terbakar semua, tinggal dirinya dengan anaknya yang masih digendong. Kemudian ibunya berpikir, "Kalau saya masuk berarti saya juga, anak saya yang digendong ini juga nanti terbakar, gimana?" Maka anaknya yang belum bisa bicara dengan izin Allah SWT berbicara, "Wahai ibu, jangan ragu-ragu. Azab Allah SWT lebih keras daripada azab dunia." Maka ibu tersebut tidak ragu-ragu, langsung loncat dengan anaknya masuk ke dalam timah yang mendidih dan terbakar. Yang sebelumnya ibunya ini berpesan kepada Fir'aun, "Saya minta satu pesan." Apa pesannya? "Tulang-tulang saya dan anak-anak saya dijadikan menjadi satu kain, akan aku laksanakan." Maka seperti itu. Ini kisah-kisah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ujian keimanan benar-benar sangat keras di zaman dulu, antara hidup dengan kematian. Berat. Sedangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diringankan ujiannya karena apa? Sesuai dengan lemahnya keimanan. Semakin jauh daripada Rasul, semakin jauh dari kenabian, maka semakin jauh dari keimanan dan dari kekuatan iman. Dan banyak kisah-kisah yang mereka mempertahankan keimanan walaupun nyawa hilang. Tatkala mereka mendapatkan siksaan yang sedemikian, maka itu lebih ringan daripada dia harus kembali kufur, kemudian nanti setelah mati diazab oleh Allah SWT selama-lamanya. Maka ini azab yang sangat besar, tidak ada bandingannya. Seorang yang dibunuh di dunia sakitnya hanya kala itu saja. Setelah mati mereka sudah sebentar. Kalau dia di penjara kemudian disiksa, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah mempertahankan keimanan sampai apa? Sampai tiga khalifah turun temurun. Di zaman Khalifah Abbasiyah, di zaman Al-Ma'mun, yang apa? Yang memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad tidak mau. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah. Maka disiksa, di penjara, di bawah tanah. Kemudian Al-Ma'mun meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Mu'tasim. Tambah berat lagi dicambuki di dalam penjara. Dan algojonya ini, kalau seadanya unta ini dicambuk oleh orang ini, maka unta pun akan mati. Sampai algojonya ini capek menyambuk, maka Imam Ahmad tetap mempertahankan keimanan dan mendapatkan karamah dari Allah SWT, tidak meninggal. Kemudian Al-Mu'tasim meninggal, kemudian diganti lagi oleh anaknya yang bernama Al-Wasik. Juga perlakuannya seperti itu, keras. Sampai Al-Wasik meninggal, kemudian digantikan oleh Al-Mutawakil. Al-Mutawakil akhirnya apa? Akhirnya para al-bid'ah yang berada di istana kemudian diadu argumentasinya dengan Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad bisa memenangkan argumentasinya di hadapan khalifah. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Ini kesabaran Imam Ahmad rahimahullah tatkala mempertahankan keimanan. Prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk. Karena apa? Ucapan kekafiran, ucapan kekufuran. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Munasabatul hadis ini bab, pesan hadis ini terhadap bab. Hai saudara, til hadis ala wujubi takdimi mahabbati Allah wa rasulih ala mahabbati man siwahuma. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Munasabatul hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Aisyu jalatil hadis ala wujubi taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi ala man siwahuma. Wa hadha yadullu ala anna mahabbata naw'un min al ibadah wa sarful ibadati li ghairi la syirk. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Dan ini menunjukkan atas kecintaan. Kecintaannya adalah bentuk ibadah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Qalam alaih rahimahullah ta'ala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Man ahabba billah wa abghada billah wa wala billah wa ada billah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah dan berloyalitas karena Allah dan memusuhi karena Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Walai yajida abadun ta'mal imani wa in tasurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Dan tidaklah seorang hamba ini akan mendapati kemanisan iman, akan merasakan kemanisan iman kecuali dengan sifat-sifat tersebut. Mencintai karena Allah, benci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, walaupun orang tersebut banyak sholatnya ataupun banyak puasanya, namun tidak mempunyai sifat yang keempat tersebut, maka dia tidak bisa mendapatkan kemanisan iman, tidak bisa merasakan kemanisan iman. Wakat syarat amatu mu'akhatun nasi ala amri dunya. Dan kebanyakan manusia mereka terjatuh ke dalam apa? Saling mencintai, saling menjadikan saudara, namun di atas perkara-perkara dunia saja. Wadzalika la yujdi ala ahli syai'an. Nah, maka yang demikian tersebut dia tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan apa yang dia telah lakukan dari mencintai manusia dalam rangka dunia sedikit pun nanti di akhiratnya. Al-akhlau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilah, saudara-saudara, teman-teman, karib-karib, kerabat, nanti dari hari di hari kiamat akan menjadi saling musuh memusuhi. Yang dahulunya di dunianya saling mencintai, nanti di akhirnya saling musuh memusuhi kecuali kecintaan atau persaudaraan orang-orang yang bertakwa. Sehingga seseorang yang mencintai orang lain karena dunia, kecintaan nanti akan menjadi permusuhan di hari kiamat. Ruh رواه ابن جرير sehingga dari keempat poin tadi, mencintai karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, dan memusuhi karena Allah, maka ini disebut dengan apa? Al-wala' wal-barak. Al-wala' wal-barak. Al-wala' itu apa? Berloyalitas kepada Allah SWT. Al-barak, berlepas diri terhadap apa-apa yang karena Allah SWT. Mencintai karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Sehingga orang-orang yang beriman, keimanannya lurus di atas ilmu, maka dia akan bisa menempatkan mana orang-orang yang harus dicintai. Harus ditahu dia. Oh, dia seorang mukmin. Oh, dia seorang ahlus sunnah. Oh, seorang yang menegakkan sunnah. Wajib dicintai. Dan dia bisa menempatkan mana orang-orang yang dibenci karena Allah. Oh, dia orang ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli syirik, ahli kufar. Maka dia benci. Maka kebencian ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mana orang-orang yang harus diloyalitasi, dibantu, dicintai, dibela. Siapa? Orang-orang mukmin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka inilah orang-orang yang dibela. Dan juga siapa-siapa yang harus dimusuhi karena Allah SWT. Di antaranya adalah orang-orang kafir, orang-orang syirik, musyrik, ahlul ma'asi. Dan tentunya permusuhan ini nanti akan bermacam bentuk-bentuknya. Bukan berarti kalau dimusuhi berarti dibunuh, tidak seperti itu. Di dalam hatinya ada rasa benci, tidak suka. Sehingga setiap orang yang memusuhi Islam, maka menjadi musuhnya. Setiap orang yang merusak syariat, merusak sunnah, merusak agama, ini adalah musuh. Karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimusuhi berarti apa? Tidak boleh dicintai, kan? Orang yang dibenci tidak boleh diloyalitasi. Jangan salah menempatkan kaidah. Dengan ahlus sunnah malah benci, tapi dengan ahlul bid'ah malah akrab. Ini gimana? Dengan ahlus sunnah enggak senang, dengan orang-orang kafir malah dekat. Makanya seperti ini salah penempatan. Salah penempatan. Sehingga orang-orang yang tepat di dalam memposisikan orang lain karena Allah SWT, maka dia akan mendapatkan kemanisan iman. Munasabatu hadzal asar bab wa tauhid, kesuaian ini asar ini perkataan Ibn Abbas radhiyallahu an terhadap dan tauhid hayasu afadal asar. Anak Ibn Abbas radhiyallahu anhu yara anna mahabbata ibadatun wa sarful ibadah li ghairillahi syirkun. Di mana asar ini menunjukkan, memberikan faedah bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu an memandang atau berpendapat bahwasanya mencintainya adalah bentuk ibadah, sehingga memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala, dan telah berkata Ibnu Abbas, khairul ummah, itu ahli tafsirnya umat ini, yaitu di kalangan sahabat, menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa taqatta'at bihimul asbab ka al mawaddah, terputus al asbab, yaitu apa, kecintaan, yaitu apa, orang-orang yang mencintai, saling cinta mencintai di dunia karena keduniaan, maka nanti akan terputus, tidak lagi cinta mencintai lagi, bahkan menjadi kebencian dan permusuhan. Yang akan melanggar cinta mencintainya adalah seluruh cinta mencintai yang berdasarkan kepada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan terus langgeng nanti di akhiratnya. Mula sahabat tafsir Ibnu Abbas lil bab wa li tauhid, kesuaian tafsir Ibnu Abbas terhadap bab dan tauhid. Isu apa ada tafsir Ibnu Abbas bil ayah anna mawaddata idza lam takun lillah sayasfaluha sahibuha yaumal qiyamah li'anaha isyrakun ma'allahi fil mahabbah. Di mana tafsir Ibnu Abbas memberikan faedah di dalam ayat tersebut, bahwasanya kecintaan apabila tidak berlandaskan kepada Allah SWT, maka dia akan mengalami kerugian. Pelaku-pelakunya di hari kiamat, karena ini berbentuk kesyirikan kepada Allah SWT di dalam perkara cinta mencintai. Sehingga cinta mencintai ini berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlandaskan keimanan, berlandaskan ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim.